hasil yang didapatkan oleh tukang mekam. Jadi di situ ada kesimpulan yang diambil oleh para ulama tentang usaha bekam. Apakah usaha yang direkomendasi oleh agama sebagai usaha yang kosong atau lepas dari konsekuensi-konsekuensi hukum, bila mana digabungkan dengan hasil-hasil usaha yang lainnya, maka dia apalagi Nabi SAW mengatakan kasbul hajjami khabith, yaitu hasil usaha bekam buruk. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak baik. Dia tidak baik. Dan kemudian diturunkan derajatnya dari tidak baik yang hampir mungkin sama dengan yang lainnya, seperti hasil usaha pelacur, dukun yang berinteraksi dengan dunia jin dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan, atau penjualan anjing, diturunkan derajatnya sehingga dia tidak terlalu buruk dengan bab yang sekarang ini. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang hukum hasil dari usaha bekam. Dan mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya dia halal, seperti yang disimpulkan oleh Imam Nawawi di sini, ya, bahwasanya halal mengambil upah bekam. Nanti akan kita dapatkan penjelasan tegas dari Abdullah bin Abbas tentang halalnya upah bekam, walaupun tentu usaha yang tidak terlalu baik. Usaha yang tidak terlalu baik, tetapi dia halal. Ya, tetapi dia halal, apalagi bila mana di hadapan kita sudah ada ucapan Nabi kasbul hajjami khabith. Ya, usaha dari yang didapatkan, hasil usaha yang didapatkan oleh tukang bekam itu tidak baik. Ya. Jadi tidak dia sampai ke tingkat haram. Ya, tidak sampai kepada sifat buruk seperti menjual anjing. Ya. Dan bahkan menjual anjing jelas tidak ada dalil yang menurunkan derajatnya dari tidak dibenarkan. Sementara upah bekam ini ada. Nabi SAW berbekam seperti yang akan kita pelajari di hadis-hadis di bawah bab ini, dan Nabi SAW memberikan upah kepada tukang bekam. Kalau seandainya upah itu haram, maka tidak akan mungkin Nabi SAW memberikan yang haram kepada seseorang. Ya, ini diantara alasan para ulama, dan ini sangat kuat. Dan itu juga alasan Abdullah bin Abbas ketika berpendapat bahwasanya bekam, hasil usaha bekam itu tidaklah haram. Tidaklah haram. Baik, kita baca hadis yang pertama. Nomor 3965. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Qutaibatu ibnu Sa'id wa Ali ibnu Hujrin qalu haddatsana Ismail ya'nuna ibnu Ja'far an Humaydin qala su'ila Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu an kasbil hajjam. Ya, jadi hadis ini bermula dari pertanyaan yang ditanyakan kepada Anas, sahabat Nabi, Anas bin Malik Al-Ansari. Dia pernah menjadi pelayan Nabi SAW di waktu kecil selama 10 tahun. Menjadi pelayan Nabi, menyediakan apapun yang dibutuhkan Nabi, dan selalu dekat dengan Nabi SAW. Kemanapun Nabi pergi, meletakkan sendalnya, menyiapkan air wudhunya, memasangkan sendalnya, membuka sendalnya, dan seterusnya, melayani Nabi SAW. Inilah Anas bin Malik, dan dia ditanya tentang engkas bil hajjam, hasil pekerjaan dari tukang bekam. Faqal, maka Anas radhiyallahu ta'ala an menjawab dengan hadis, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah berbekam. Ya, Nabi SAW telah berbekam, hajamahu Abu Taibah, yang membekamnya adalah si fulan yang dipanggil dengan Abu Taibah. Abu Taibah ini panggilan untuk tukang bekam. Ya, seseorang yang membekam dan bahkan membekam Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya atau panggilannya Abu Taibah. Fa amara lahu bi sa'aini min ta'am. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk memberi tukang bekam tadi 2 sa' dari makanan. Ini upahnya. 2 sa' 1 sa' adalah satu sa' sekitar antara 2,5 sampai 3 kilo ya, makanan. Karena untuk satu zakat fitri adalah 1 sa'. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang ukuran 1 sa' ini. Ada yang mengatakan 2,5 sampai 3 kilo untuk zakat fitri. Itu 1 sa'. Kalau 2 sa', kalau kita taruh dana 2,5 berarti 5 kilo. 5 kilo makanan buah yang mungkin dari gandum atau dari kurma diberikan sebagai upah untuk tukang bekam yang membekam Nabi tersebut. Ya, untuk tukang bekam yang membekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kallama ahlahu fawada'u anhu min kharajihi. Wakallama ahlahu, dan Nabi berkata kepada keluarganya, lalu mereka meletakkan atau membebaskan dari apa yang mesti dibayarnya. Ya, mungkin Abu Taibah ini wakallama ahlahu fawada'u anhu min kharajihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kharaj. Ya, kharaj semacam pembayaran yang dibebankan untuk dibayar. Ya. Sehingga di antara upah yang diberikan oleh Nabi pertama adalah makanan tadi, kemudian pembayaran yang mesti dibayar oleh beliau ini kepada tuannya. Jadi dia seorang budak, dan budak dalam berusaha tentu memberikan hasil usahanya kepada tuannya. Ya, ya, budak itu memberikan hasil usahanya. Kalau dia misalnya seperti memiliki usaha yang menghasilkan, maka tentu yang akan menikmati hasilnya adalah tuannya. Nabi SAW ketika berbekam dengan Abu Taibah ini, dia pertama kali memberikan dia upah sebanyak 2 sa' dari makanan. Kemudian dia berbicara kepada tuannya untuk meringankan pembayaran yang diwajibkan oleh mereka kepada Abu Taibah. Berarti ada 2 bentuk upah yang diberikan oleh Nabi. 2 upah. Dia pertama dia langsung memberikan upahnya yang berbentuk makanan. Yang kedua melakukan upaya untuk memberikan keringan terhadap beban yang selalu ditanggung oleh Abu Taibah, dan dia bernegosiasi dengan tuannya untuk menurunkan atau meringankan pembayaran atau pembayaran yang mesti dibayar oleh Abu Taibah kepada tuannya. Ini sudah berbentuk upah. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda di ujungnya, dan ini menunjukkan bahwasanya bekam itu tidaklah suatu hal yang haram. Kata Nabi, inna afdala ma tadawaitum bih al-hijama. Sesungguhnya yang paling utama dalam bentuk dari bentuk pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Ya. Inna afdala, sesungguhnya yang paling utama, ma tadawaitum bih, bentuk pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijamah. Kata Nabi SAW, au huwa min amthali dawaikum, atau dalam ungkapan yang lain, dia adalah yang paling bagus dari obat-obat kalian. Ya, ia yang paling bagus dari obat-obat atau obat yang kalian lakukan, pengobatan yang kalian lakukan. Ini pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah pengobatan yang paling bagus, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai profesi Abu Thaibah. Dia bukan hanya sekedar membayar dalam bentuk upah, dia juga meminta keringanan kepada tuannya dari tuan dari Abu Thaibah ini untuk tidak terlalu menyempitkan dia dalam berusaha. Ya, untuk tidak terlalu memberikan kesempitan-kesempitan kepadanya dalam usaha. Karena kalau dia tidak terlalu menghasilkan, hasil yang ia dapatkan selalu disedot oleh tuannya, tentu dia akan meninggalkan profesinya. Maka Nabi SAW biarkan dia selalu terus berusaha dengan pekerjaan tersebut, dan dia juga membayar upah sebanyak 2 sa' tadi. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya berbekam dan mengambil hasil bekam sesuatu yang halal, dan bahkan Nabi SAW merekomendasi pekerjaan tersebut. Orang yang ingin berobat, maka bentuk pengobatan yang direkomendasi oleh Nabi adalah salah satunya al-hijama, bekam. Ya. Ini hadis yang pertama, dan jelas sekali menunjukkan apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi, bahwasanya hasil upah bekam itu halal. Nah. Hadis yang kedua, 3966, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Marwan yani al-Fazari an Humaidin qala su'ila Anas an kasbil hajjam fadhakara bimithlihi ghayra annahu qala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijama wal qustul bahri wa la tu'adhibu sibyanakum bil ghamzi. Ya. Ini ada beberapa hal yang sebagiannya saya tidak terlalu mengerti. Yang pertama adalah yang masalah tadi, halalnya hasil bekam, halalnya upah yang diambil oleh tukang bekam dari membekam itu, seperti hadis yang telah kita pelajari tadi, bermula dari pertanyaan yang disampaikan kepada Anas, dan Anas menjawab dengan hadis. Dan Nabi SAW mengatakan, inna afdala ma tadawaitum bihil hijama. Ini yang berkenaan dengan bab kita. Sungguhnya yang paling utama dari bentuk pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Ya, dan mungkin sekarang ini kita bisa mengenali lebih luas lagi dengan membaca buku keutamaan berbekam. Ya, saya tidak terlalu mengerti, tetapi ada buku-bukunya. Dia kan proses bekam itu adalah menyedot darah kotor, ya, di titik-titik tertentu, di kepala, di badan, di kaki, di tangan, ya, di titik-titik yang ditetapkan. Dan memang ketika darah itu sudah habis, maka sedotannya sudah berhenti. Artinya ketika proses sedotan pertama keluar darah kotor, diulang kembali, dia akan semakin berkurang, ya. Dan kalaupun diulang ketiga kali, kalau sudah darah kotor di titik itu sudah tidak ada lagi, maka tidak menghasilkan darah. Ya, tidak menghasilkan darah. Ini yang dimaksud dengan bekam adalah mengeluarkan darah kotor dari badan kita melalui titik-titik tertentu. Dan memang yang keluar hanya darah kotor. Tetapi ini kita harus selektif dalam memilih tukang bekam yang pakarnya, yang ahlinya. Ya, memang muncul sekarang bekam itu sebagai profesi yang menggiurkan, makanya banyak buka klinik-klinik bekam. Ya, padahal dia hanya profesi biasa dan sangat sangat sempit, karena memang ada larangan, ada sedikit larangan dari Nabi SAW dalam bentuk penjelasan hukumnya. Walaupun itu tidak terlalu parah karena didukung oleh riwayat yang lain, tetapi juga menyempitkan gerakan orang untuk tidak berluas-luas dalam masalah ini, ya, sampai membuka klinik kemudian dipromosikan di televisi, di media cetak, ya, di radio misalnya, tentang klinik bekam yang dia lakukan. Ini sudah terlalu jauh dari apa yang diizinkan oleh Nabi SAW. Membekam, ya, memang suatu berbekam adalah satu bentuk pengobatan yang direkomendasi oleh Nabi SAW, tetapi tertuju kepada hanya saling dalam bentuk tolong menolong. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Ini terkait dengan membekam ini atau juga meruqyah. Dia bukan profesi yang dibuka sehingga mendapatkan keuntungan besar dari situ, tapi dia lebih kepada kemanusiaan. Ya, Nabi SAW lebih menekankan kepada saling tolong menolong. Barang siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya dengan cara membekamnya dalam bentuk pengobatan atau dengan cara meruqyahnya yang juga tujuannya untuk mengobati, maka lakukanlah. Maksudnya bukan sebuah profesi, tetapi lebih kepada saling tolong menolong, memberikan apa yang kita bisa kepada saudara-saudara kita. Jadi berbekam adalah bentuk pengobatan yang dibenarkan oleh Nabi dan bahkan dianjurkan oleh Nabi, dan Nabi sendiri berbekam. Ya, Nabi sendiri berbekam, dan berbekam seperti yang tadi kita singgung sedikit sesuai dengan pengetahuan kita sendiri. Sementara untuk mengetahui lebih luas lagi tentang rahasia bekam, mungkin ada buku-buku yang memang sudah ditulis oleh pakar-pakarnya. Itu yang pertama dalam hadis yang kedua ini. Kemudian ada lagi bentuk pengobatan yang lain, yaitu qustul bahri. Ya. Qustul bahri diartikan di sini kayu India. Ya. Saya coba untuk melihat keterangan Imam Nawawi, tapi juga saya tidak mengetahui apa bentuknya. Ini salah satu juga bentuk pengobatan yang direkomendasi oleh Nabi, menggunakan qustul bahri. Apa itu kayu India? Tidak pernah dengar kata-kata kayu India. Imam Nawawi pun juga tidak mengomentari panjang lebar dalam syarahnya, tapi di sini terjemahannya apa? Kayu India. Di antara sesungguhnya pengobatan kalian yang paling utama adalah bekam, seperti hadis yang pertama tadi, kemudian tambahannya dan kayu India. Ya, kayu India ini mungkin kita buat sebuah penelitiannya. Kayu India, apakah ramuan-ramuan dari India? Ya. Tetapi dalam bahasa Arabnya qust al-bahri, al-bahri nisbatkan kepada laut. Ya, nisbat kepada laut. Qust misalnya kayu lautan atau rumput laut. Ya, bisa saja untuk laut obat juga. Tapi ini perlu bagi yang mungkin bisa bergerak untuk punya keinginan kecenderungan untuk mengobati orang, mungkin bisa dicari ini. Apa yang dimaksud dengan qustul bahri sebagai bentuk pengobatan, dan Nabi SAW merekomendasinya. Ini termasuk dalam tibbun nabawi. Ya, mungkin saja orang-orang yang bergerak di bidang itu mengetahui maksud dari qustul bahri. Saya tidak tahu. Kemudian ujung hadisnya, wala tu'adzibu sibyanakum bil ghamzi. Dan jangan kalian siksa, ya, jangan kalian sakiti anak-anak kalian dengan ghamz. Ya. Ghamz ini memasukkan jari ke dalam kerongkongannya. Ya. Masukkan jari ke dalam kerongkongan. Ada bentuk pengobatan seperti ini? Kalau saya dulu, tulang nyangkut di tenggorokan, memang dimasukkan. Ya. Kemudian muntah, kalau tulang duri ikan misalnya, ya, masukkan kemudian keluar. Ya. Tapi apakah ini itu yang dimaksud atau bentuk yang lain, bentuk pengobatan yang lain? Yaitu memasukkan jari ke kerongkongan anak-anak. Ini di ujungnya adalah untuk memberi obat. Untuk memberi obat. Ya, ini menyakiti memang, menyakiti, membuat dia merasa sakit, memasukkan ke tenggorokan jari kita. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Saya juga tidak terlalu memahami apa yang dimaksud, karena bentuknya ini bentuk pengobatan. Ya, mungkin bisa. Saya juga tidak mendapatkan Imam Nawawi panjang lebar untuk menguraikan tentang itu. Ya, Terkait dengan yang terakhir itu, beliau hanya mengatakan, kata Imam Nawawi, ai menjelaskan tentang makna ghamz, huwa bighainin mu'jama maftuha. Gimana ini, coba lihat. Ya, halaman 743. Sabda Rasulullah SAW, wala tu'adzibu sibyanakum bil ghamzi, jangan kalian sakiti anak-anak kalian dengan memasukkan jari ke dalam kerongkongannya untuk memberi obat. Maksudnya jangan memasukkan jari ke dalam kerongkongannya untuk memberi obat sakit tenggorokan, namun obatilah dia dengan kayu India. Kayu India lagi. Dengan kayu India. Iya, di sini Imam Nawawi juga mengatakan walakin dawuhu bil qustul bahri wa huwal udul hindi. Ud itu apa? Gaharu. Ud, benar juga ud di, kalau di Mekah itu ada gaharu ya. Gaharu India berarti. Cari gaharu India untuk pengobatan. Gaharu ya, ud gaharu India. Kenapa enggak gaharu Indonesia? Ada gaharu India ya? Ya. Nanti naik pula apanya gaharu India. Karena pelajaran kita hari ini. Al-Qustul Bahri, kata Imam Nawawi, adalah Al-Udul Hindi, gaharu India. Gaharu India. Apakah yang dimaksud Imam Nawawi hidup pada abad ke-8 Hijriah atau 89? Ya, tahun 800-an beliau hidup, Imam Nawawi. Memang kebudayaan India ini kebudayaan termasuk kebudayaan kuno. Ya, seperti kebudayaan India sudah ada seperti halnya Mesir. Apakah yang dimaksud dia wilayah India yang sebuah negara sekarang atau India secara total? Karena India itu pecahan. Sekarang sudah terpecah-pecah. Pakistan dahulunya India. Ya, Kashmir dahulunya India. Nepal dulunya India. Bangladesh juga dulunya India. Apakah wilayah itu semua India yang dimaksud di zaman Imam Nawawi? Sehingga dia mengatakan bahwasanya yang dimaksud yang Qustul Bahri adalah gaharu India. Maka kita bisa, tidak perlu ke India. Ya, bila mana kita bisa ke Pakistan, cari. Ya, yang dikenal dengan gaharu India. Dan semua rempah-rempah dari daerah Asia Selatan itu sudah terkumpul semuanya di Mekah Madinah. Ya. Rempah-rempah, rempah masakan, kumpul sana semua. Rempah obat-obatan, rempah wangi-wangian. Jangankan dari Asia Selatan, dari Asia Tenggara. Ya. Sampai ke sana semuanya. Buah-buahan masuk ke sana, karena tempat itu dituju oleh orang seluruh dunia. Ya. Makanya mungkin kalau kita ke Mekah tanya saja Al-Udul Hindi, ya, mungkin mereka bisa tahu, ya. Ya. Bisa tahu tentang yang maksud dengan gaharu India. Intinya yang terkait dengan bab kita adalah bentuk pengobatan bekam tadi yang telah kita singgung sedikit dari maknanya, dan bab ini jelas sekali. Bahwasanya Nabi SAW menganjurkan untuk berbekam dalam bentuk pengobatan dengan pernyataan yang luar biasa, inna afdala ma tadawaitum bihil hijama. Pengobatan yang paling utama yang kalian lakukan adalah dengan cara membekam. Ya. Dan Nabi SAW sendiri berbekam, dan memang kita yang sudah mulai berbekam terasa memang manfaatnya. Terasa manfaatnya, keringanan, ada rasa ringan yang kita rasakan ketika selesai berbekam, ya, karena mengeluarkan penyakit dari lewat darah-darah yang terkumpul, yang kotor, yang tidak ada fungsinya kecuali memberikan efek buruk kepada badan kita. Ya, ini bab yang menurunkan atau memberikan jawaban dari hadis yang telah kita baca dahulu, bahwasanya salah satu dari bentuk usaha yang tidak baik adalah bekam, dan ketika itu kita semuanya mengangkat kepala, ha, ya. Sekarang sudah kita jelas oleh kita hukum yang sebenarnya, ya, tetapi tentu tidak juga boleh berluas-luas dalam hal yang seperti ini, karena Nabi SAW sudah ada sedikit mengatakan itu usaha atau hasil usaha yang tidak baik. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu kesimpulan untuk bab. Masih ada hadisnya ya? Masih banyak. 3967. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan hadatsana Ahmad bin Al-Hasan bin Khirash qala hadatsana Syababah qala hadatsana Syu'bah an Humaidin qala sami'tu Anas radhiyallahu taala anhu yaqul da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghulaman lana hajjaman fahajamahu فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته. Ya, kata Anas bercerita, Nabi SAW pernah memanggil salah seorang budak milik kami. Berarti di sini miliknya Anas, keluarga Anas, budak tersebut. Ya, da'a gulaman lana. Ya, Nabi SAW memanggil seseorang pembantu yang bertugas sebagai tukang bekam. Pembantu itu milik Anas, gulaman lana. Ini yang kurang dalam terjemahannya. Pembantu itu maksudnya bukan sekedar pembantu, karena sekarang ini banyak pembantu, tapi bukan budak. Tapi di sini adalah budak maksudnya. Gulaman lana, budak yang kami miliki, maksudnya keluarga Anas. Dan dia punya kelebihan sebagai hajjaman, yaitu berprofesi sebagai tukang bekam. Banyak memang para orang-orang dahulu yang memiliki budak dan mereka menjadikan budaknya memiliki keahlian tertentu. Ya, ada budak yang keahliannya dalam di segi bangunan, ya, di segi dan tukang kayu. Ya, makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari datang kepada seorang wanita yang budaknya punya keahlian di segi tukang kayu. Ya, maka Nabi SAW minta dia untuk perempuan ini menjanjikan kepada Nabi untuk membuatkan Nabi mimbar. Ya, ditunggu-tunggu oleh Nabi SAW. Juga sudah lama, mungkin lupa wanita itu, makanya dia kirimkan seseorang untuk menanyakan lagi. Nah, kapan ini? Saya tunggu-tunggu mimbarnya juga tidak selesai. Akhirnya budak itu mempercepat pekerjaannya dan selesailah mimbar Nabi SAW. Jadi budak itu sebagai tukang kayu, ada lagi budak yang tukang bangunan, tukang besi. Ya, seperti di Mekah itu ada yang pekerjaannya tukang besi. Al-Wahsyi yang membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib, dia tukang besi dan dia juga ahli dalam menombak, ahli dalam menggunakan senjata tombak. Maka memang dia dipakai untuk mencari Hamzah untuk dibunuhnya, dan itu yang dia lakukan. Jadi sekarang ini ada juga budak yang dilatih untuk bisa membekam, dan ternyata Nabi SAW tertarik dengan budak yang dimiliki oleh keluarga Anas, dan dia pernah memanggilnya untuk berbekam atau untuk berbekam. Fahajamahu, maka budak tadi kata Anas membekam Nabi SAW. Fa'amaralahu bisa, maka Nabi SAW perintahkan untuk membayarnya dengan satu sa, ya, atau mud, atau dengan satu mud, atau bahkan muddaini, dua mud. Dua mud itu setengah sa, karena satu sa itu empat mud. Ya, ya. Kemudian itu upah yang diberikan oleh Nabi dalam bentuk makanan. Kemudian Nabi SAW berbicara kepada tuannya, wa kallama fihi, ya, dan dia bernegosiasi dengan tuannya untuk meringankan pembayaran yang diwajibkan oleh tuannya kepada mereka. Misalnya kalau dia membayar per bulannya dalam hitungan kita sekarang ini 1 juta, maka Nabi SAW mengatakan tolonglah ringankan dia, kurangi pembayarannya misalnya 500 ribu saja. Akhirnya karena Nabi yang bernegosiasi, Nabi yang memberikan syafaat, maka tuannya pun meringankan, dan ini sebagai bentuk upah yang diberikan oleh Nabi kepada orang yang membekamnya tadi, atau budak yang membekamnya tadi. Dan Nabi SAW khusus untuk tukang bekam ini memberikan upah yang besar, memberikan upah yang besar. Wallahu ta'ala alam. Hadis setelahnya 3968, Imam Muslim mengatakan wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddathana Affan ibn Muslim ha wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim قال أخبرني المخزومي كلاهما أن وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. Ya, ini riwayat Abdullah bin Abbas. Kalau yang tadi ketiga yang telah kita baca itu Anas bin Malik, sementara hadis sekarang ini Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan, kata beliau bahwasanya Rasulullah SAW berbekam dan dia memberikan kepada tukang bekamnya upah. Ya, kata Abdullah bin Abbas. Berarti upah bekam itu halal. Kalau seandainya dia upah yang tidak boleh diambil dan bahkan haram, maka Nabi tidak akan mungkin memberikan itu kepada sahabatnya, kepada orang yang membekamnya. Kemudian di antara pengobatan yang dilakukan saat itu oleh Nabi setelah berbekam adalah wasta'ata, dia memasukkan obat ke dalam hidung. Ya, ada bentuk obat yang diberikan oleh tukang bekam ke dalam hidungnya, dan ini juga termasuk pengobatan yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan saya tidak tahu ini bentuk pengobatannya, tapi itu yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, serta memasukkan obat ke dalam hidungnya. Digurah. Gurah ini maksudnya. Ya, perlu. Gula itu dalam bentuk uap atau cairan. Ya, mungkin. Tapi perlu diteliti lagi. Ya. Jadi bentuk pengobatan dengan memasukkan susu ke dalam hidung untuk mengeluarkan hal-hal yang ada di dalamnya, dan ini dalam istilahnya adalah gurah. Ya. Baik, hadis setelahnya 3969, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abd bin Humaid واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس من حديث عبد الله بن عباس lagi قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة. Ya, kata ابن عباس seorang budak dari kabilah Bayada telah membekam Nabi. Ya, seorang budak dari kabilah Bani Bayada telah membekam Nabi, fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajrah, maka Nabi SAW serahkan kepadanya pembayaran atau upahnya. Wa kallama sayyidahu fakhaffafa anhu min daribati, lalu Nabi berbicara dengan tuannya agar mereka meringankan pembayaran yang wajib mereka bayar atau mereka dibayar oleh budak-budak tersebut kepada tuannya. Kata ini perkataan Abdullah bin Abbas ujungnya, dan ini pendapat beliau. Yang ini yang sangat luar biasa. Walau kana suhtan, kalau sekiranya upah tukang bekam itu haram, kata Abdullah bin Abbas, lam yu'tihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak akan mungkin memberikannya kepada budak tadi. Ya, paling dia hanya mengatakan kepada tuannya ringankan ya beban pembayarannya setiap bulan, dan dia tidak memberikan upah. Tetapi Nabi justru pertama kali memberinya upah. Dalam sebagian riwayat satu sok satu mud, dua mud satu sok dua sok. Jadi memang tidak ada standarnya. Ya, Nabi SAW terkadang memberi satu mud, terkadang memberi dua mud, terkadang memberi satu sok, terkadang memberi upah dua sok. Tetapi satu mud saja itu sudah besar. Satu mud saja itu sudah besar. Ya, di ketika itu dalam bentuk makanan. Dan bukan hanya itu yang diberikan oleh Nabi SAW, dia juga memberikan jasa, yaitu membujuk tuannya untuk meringankan pembayaran wajib yang dibebankan kepada budaknya setiap tahunnya atau setiap bulannya. Dan ini juga merupakan upah yang diberikan oleh Nabi SAW. Kalau sekiranya itu haram, maka tidak akan dilakukan oleh Nabi. Ini kesimpulan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, bab yang ke-11, yaitu tentang halalnya upah tukang bekam. Tetapi tetap saja kita mengatakan bahwasanya tidak seperti usaha-usaha yang lain, karena mungkin tidak terlalu bebas, tidak terlalu berluas-luas, ya, lebih kepada misi memberikan bantuan dan pertolongan mengobati saudara-saudara kita. Ya, kalaupun nanti diberi upah, diterima karena Nabi SAW memberi, ya. Dan dia tidak ada standar patokannya, ya, mematokkan harga per satu paket 100 ribu, ini saya rasa bukan suatu hal yang bijaksana atau terlalu berluas-luas. Tapi bila ada orang meminta untuk bekam, kemudian berapapun yang diberinya, dan orang yang memberikan upah tentu harus mencontoh Nabi. Jangan mentang-mentang tidak ada patokannya untuk satu kali bekam dengan paketnya yang besar, semua dibekam, kepala bekam, badan bekam, kaki bekam, dikasih 50 ribu. Ya. Ini terlalu tidak ingin mencontoh Nabi SAW. Nabi benar-benar mencontoh memberikan upah yang besar dan bahkan memberikan jasa, memberikan untuk mendapatkan keringanan, yaitu pembayaran yang wajib dibayar oleh budak ini kepada tuan mereka. Ya, bila mana tukang bekam itu punya kesulitan, misalnya dengan pekerjaannya, buat usaha-usaha untuk meringankan di samping membayar upah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya profesi ini tetap halal, walaupun para ulama, sebagian para ulama lebih condong kehalalan itu sempit. Kehalalannya sempit dan kita tidak dibebaskan dan tidak dibenarkan untuk berluas-luas dalam usaha bekam ini, dan itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari bab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.